أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم إن شاء الله kita lanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam masuk ke hadis yang ketiga dari kitab ini. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat yang berasal dari Madinah Al-Ansari pada usia 10 tahun beliau dibawa oleh ibunya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadapkan oleh ibunya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menerima Anas bin Malik. Kemudian beliau mendoakan Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhalahu al-jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mustajabun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata beliau Anas bin Malik bahwasanya beliau sampai memiliki anak ya sampai 125 orang. Tentu mungkin ini enggak dari satu istri, jadi dari 4 istri. Dan beliau ketika bercocok tanam, ya, tanaman yang beliau tanam berbuah satu tahunnya sampai 2 kali. Ini merupakan salah satu dikabulkannya atau bentuk istijabah dikabulkannya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tinggal yang terakhir, ini beliau dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, dan beliau belum lihatnya karena beliau waktu itu masih hidup. Hadis ini tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah karena sungguhnya fis suhur barakah. Dalam makan sahur itu ada barakah. As-sahur bi fathi sin sahur ya, ini maknanya makan sahur, ini perbuatannya ya, makan atau minum itu namanya sahur. Adapun makanan yang dimakan atau minuman yang dimakan namanya suhur ya, dalam bahasa Arab. Mari kita sahur artinya mari kita melakukan makan atau minum di waktu sahur. Nah, seperti itu. Di antara faedah dalam hadis ini di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk bersahur, makan sahur bagi yang berpuasa. Jumhur ulama mengatakan makan sahur ini hukumnya sunnah istihbab. Kemudian bahwasanya pada makan sahur ada barokah, baik barokah diniyah maupun duniawiyah. Kemudian di dalam makan sahur juga ada faedah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersolawat terhadap orang-orang yang melakukan atau makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyam ahli kitab aqlatus sahur. Yang membedakan kita, yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Nah. Karena syariat saum puasa ini bukan hanya disyariatkan bagi kaum muslimin, tetapi juga disyariatkan pada umat-umat yang terdahulu. Nah, sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, hanya saja yang membedakan kaum muslimin diperintahkan untuk bersahur, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan makan sahur. Beliau mengatakan, "As-suhur kulluhu barakah. Fala tad'uhu walau ayajri'a ahadukum jar'atan mimma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala mutasahhirin." Makan sahur seluruhnya adalah barokah. Maka janganlah kalian meninggalkan untuk melakukan sahur. Kalau seandainya kalian hanya memiliki atau bisa sekedar untuk seteguk air saja untuk sahur, maka lakukanlah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersolawat terhadap orang-orang yang melakukan sahur. Dan di antara makanan yang disunahkan untuk makan sahur adalah at-tamr, makan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nikmat sahur atau nikmat sahur al-mu'min at-tamr. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah at-tamr, kurma. Nah, kalau berbuka yang paling utama adalah dengan rutab. Adapun kalau sahur dengan tamar. Kalau rutab itu korma yang masih apa masih basah, masih mungkin kita juga ada yang jual kadang gitu. Yang masih keras itu. Masih. Nah, kalau tamar ya korma yang biasa. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang lainnya. An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qala Anas qultu li Zaid kam bainal adhanani kam bainal adhan adhan wa suhur qala qadru 50 ayah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami dahulu makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri melaksanakan salat. Ini salat subuh. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, qultu li Zaid, aku bertanya kepada Zaid, berapa waktu antara azan dan makan sahur? Qala qadru 50 ayah. Dia mengatakan kurang lebih 50 ayat. Seseorang membaca 50 ayat yang sedang. Kata para ulama, ada yang mengatakan ya sekitar 15 menitan antara memulai makan sahur dengan azan. Artinya apa? Kalau waktu subuh itu misalkan jam Kalau sekarang sekitar setengah lima ya. Setengah lima. Jam 4.15 berarti kita mulai sahur. Ya. Selesai sahur mungkin berapa menit? Azan. Dan ini yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakhirkan makan sahur. Jangan ya, makan sahur jam 2 malam. Ya sah sih, cuma tidak afdol. Tidak afdol. Ya. Kenapa? Setelah seorang makan sahur kalau malam, ya, biasanya dia apa? Tidur lagi. Sudah. Kalau sudah tidur, lewat biasanya sholat subuhnya. Wallahualam. Nah, ini suatu kekeliruan. Ketika ada seseorang yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah, niscaya sunnah-sunnah yang lainnya pun akan ditinggalkan. Tetapi ketika seseorang melaksanakan sunnah, ini akan menjadikan sebab dia melaksanakan syariat Islam yang lainnya, amalan Islam yang lainnya. Ketika seseorang melaksanakan sahur jam 2 malam misalkan, bangun. Setelah itu apa? Jarang yang mereka nunggu waktu subuh dan badan terjaga. Kebanyakan tidur. Tidur setelah makan sahur berat sekali sudah kalau mau sholat subuh. Terlewat waktu sholat subuh. Minimalnya terlewat waktu jamaah sholat subuh. Bangun-bangun jam 5, jam 5 lebih. Sholat subuh berjamaah telah lewat. Nah. Terlewatkan satu amalan yang utama, yaitu sholat subuh berjamaah. Tetapi ketika seseorang melaksanakan sunnah makan sahur di akhir waktu, dia melaksanakan sunnah sahur di akhir waktu, mendapatkan pahala. Kemudian juga dia bisa melaksanakan amalan yang lainnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan seterusnya. Nah, di dalam hadis tersebut ada beberapa faedah, yaitu harsu sahabah al-istima'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamu minhu, adanya semangat para sahabat untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'allamu minhu, untuk belajar kepada beliau, menanyakan perkara-perkara yang belum diketahui dalam syariat Islam ini. Ya. Gak mungkin ilmu itu datang dengan sendirinya tanpa kita mau belajar. Para sahabat datang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa hukum ini, atau datang melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan suatu amalan. Kalau kita ingin mempelajari, ingin mengamalkan ajaran Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar, tanpa mau usaha belajar, tidak mungkin. Bisa jadi justru kesesatan yang kita waliyadzubillah dapatkan, beramal tanpa ilmu. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak mau belajar, membaca buku malas, baca Al-Quran juga nggak ngerti artinya, sekedar terjemahannya juga bingung, menghadiri majelis ilmu juga nggak pernah, lah, tapi ingin ibadah, lah ibadahnya gimana caranya? Apa mau ibadahnya seperti orang-orang Nasor yang mereka semangat beribadah tanpa mengindahkan, memperhatikan apakah ibadahnya benar atau salah. Nah, tentu tidak mau ya. Kita dicap sebagai orang-orang yang dolun, sesat karena beribadah tanpa dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian termakan oleh syubhat syaitan. Ya, yang penting niatnya. Selama niat kita bagus, insya Allah terima. Allah itu maha kasih sayang, maha rahmat, maha penerima. Sekarang muncul syubhat seperti itu. Ya, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmah, maha kasih sayang, maha penerima taubat. Dengan apa? Dengan menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menurunkan kitabnya Al-Qur'an. Silakan kita pelajari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sekedar diam, menunggu. Ketika beramal hanya berdasarkan husnuzon, ya mudah-mudahan diterima. Tanpa ada upaya untuk perbaiki bentuk amalan kita. Ini tipuan syaitan. Ya. Nah. Adapun para sahabat, mereka berusaha mendekat kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Termasuk Anas bin Malik. Sama-sama sahabat. Hanya saja Zaid bin Thabit, beliau lebih senior, bertanya berapa jarak antara makan sahur dengan sholat subuh. Bertanya, walaupun sama-sama sahabat, bertanya kepada orang yang lebih mulia. Karena Zaid bin Thabit termasuk orang yang menuliskan wahyu, salah satu sahabat yang hafal Al-Quran dan salah satu sahabat penulis wahyu, termasuk salah seorang ulama sahabat. Nah, kita lanjutkan karena masih banyak, belum dan selesai. An Aisyata radhiyallahu anha wa Ummi Salamata radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajra wa huwa junubun min ahi thumma yattasilu wa yasumu. Kita pindah ke masalah yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah radhiyallahu anha, keduanya adalah ummul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati waktu subuh, ini telah masuk waktu subuh, wahwa junubun min ahlihi, dalam keadaan beliau masih junub. Masih junub. Thumma yaktasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi dan sahur. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli istri beliau. Kemudian beliau sahur. Sebelum beliau mandi, keburu masuk waktu subuh. Maka beliau pun mandi kemudian tetap berpuasa. Pada hadis ini, ada faedah. Sihatus saumul junub wa ilam yagtasil illa ba'da tul'il fajr. Sahnya saum orang yang junub. Ya. Misalkan seseorang dia menggauli keluarganya, istrinya, kemudian tidur ya. Atau ihtilam, mimpi basah. Ya. Kemudian qadar Allah dia ketiduran, bangun-bangun sudah azan subuh. Dia belum mandi. Waduh, gimana saya nih? Saya belum mandi. Dan pada sekarang bulan Ramadan. Maka sah baginya untuk berpuasa. Boleh baginya untuk berpuasa. Ini merupakan jawaban, hadis ini jawaban dari pertanyaan Marwan bin Hakam untuk bertanya tentang masalah ini kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sah orang yang junub dia berpuasa? Maka dijawab oleh Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah seperti ini. Beliau masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi, janabah. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah, annahu la tajibu al mubadaru bil ghusli min al janabah. Seseorang yang dia junub tidak perlu terburu-buru untuk mandi wajib, ya, khawatir keburu azan subuh, enggak masalah, ya. Karena junubnya seseorang, ya, itu bukan pembatal puasa atau syarat sahnya puasa. Ketika dia malam harinya junub, kemudian ketika masuk waktu diharamkannya seorang makan, dia belum mandi, maka bukan syarat. Maka tidak perlu terburu-buru. Saya mau mandi dulu lah nanti sahurnya. Enggak, sahur aja dulu biasa. Kemudian azan, baru dia mandi. Tidak perlu terburu-buru untuk mandi janabah. Tentu ini jangan dipahami bahwasanya seseorang boleh berjima di hari Ramadan, siang hari di bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan hukum orang yang junub dan dia belum sempat mandi janabah ketika sudah masuk waktu subuh. Kemudian pada hadis ini adalah anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun, bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, bisa dijadikan dalil. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara, tetapi beliau mempraktikkan melakukannya, maka ini adalah hujjah. Dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, maka ini adalah hujjah yang bisa digunakan. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyatimu saumahu fa inna ma atamahullahu wa saqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang lupa wa huwa shaim, dalam keadaan dia berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau dia minum, falyatimu saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberinya makan dan minum. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang lupa makan dan minum ketika sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, teruskan puasanya. Adapun makanan yang telah dia telan, itu merupakan bentuk rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia makanan dan minuman. Bagaimana yang ada di dalam mulut, yang ini dibuang, dikeluarkan. Jika dia makan setengah, tiba-tiba, astagfirullah, saya lagi puasa ini. Ya, jangan diteruskan. Segera dikeluarkan yang ada di mulut dia. Nah, maka hukum bagi orang yang lupa melakukan muftiratus saum, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa yang lupa, ya, maka puasanya tetap sah dan dilanjutkan. Misalkan dia lupa makan, lupa minum, sampai misalkan lupa dia berhubungan dengan istrinya, jima misalkan lupa, astagfirullah ini udah Ramadan, ya. Kalau memang benar-benar lupa, dia tetap melanjutkan puasanya. Pada hadirin juga ada faedah amalan orang yang lupa tidak dinisbahkan kepada syariat, tidak dihukumi oleh syariat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya. Wahai Rabb kami, jangan Engkau menghukum kami in nasina, jika kami lupa, aw akhtana, atau keliru. Ya. Maka perbuatan orang yang lupa tidak dihukumi secara syariat. Kemudian juga masih berkaitan dengan muftiratus saum, pembatal-pembatal saum. Ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, celaka aku. Qala, ma ahlakaka, apa yang buatmu celaka? Qala, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Ini adalah kinayah, ungkapan. Maknanya, saya telah berjima, melakukan hubungan badan dengan istriku dalam keadaan saya berpuasa. Bukan lupa, bukan. Ya, bukan lupa. Ya sengaja dia. Waqtu ala imraati wa ana shaim. Aku telah melakukan hubungan badan dengan istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Sebutkan dalam riwayat yang lain, asabtu ahli fi Ramadan, sama maknanya, jima. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tutiquha, apakah engkau memiliki budak yang nanti engkau akan bebaskan, apakah engkau bisa mendapatkan budak yang nanti engkau bebaskan? Qala la, kata orang tersebut, tidak. Fatastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau sanggup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Qala fatajidu it'ama 60 miskina, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala famaqasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baina nahnu ala dzalika id atana nabiy sallallahu alaihi wasallam bi araqin fi tamrun wal araqul al-muqtal atau miktal. Faqala aina sa'il? Qala ana. Qala khudh hadza wa tasaddaq bih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ya. Kemudian beliau tak lama kemudian datang lagi, bi'arokin fi tamr, dengan sekeranjang tamr, korma. Wal'aroko al-miktal, ada yang mengatakan sekitar 15 sok korma. Kata Rasulullah, aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya? Qala ana, aku, kata orang tersebut. Khud hadza wa tasaddaqu biha, ambil ini, sedekahkan ini. Kata Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut disuruh berpuasa sebagai kafarah, disuruh membebaskan budak sebagai kafarah orang yang berjima di bulan Ramadan, kafarahnya adalah dia membebaskan seorang budak. Tidak sanggup. Kemudian disuruh berpuasa 60 hari berturut-turut, tidak sanggup. Kemudian disuruh memberi makan 60. Disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup. Disuruh memberi makan 60 orang miskin, tidak sanggup. Maka Rasulullah membawa sekeranjang korma dan mengatakan, ambil nih, sedekahkan untuk membayar kafarahnya. Faqala, a'ala afqar min ya Rasulullah? Kata orang tersebut, apakah ada orang yang lebih miskin dari aku ya wahai Rasulullah? Wallahi ma baina la baitaha yuridu al hirataini al baitin afqar min al baiti. Maka tidak ada di Madinah ini orang yang paling miskin ya dari keluargaku. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabu thumma qala atimhu ahlak atimhu ahlak. Maka Rasulullah pun tertawa yang tersenyum sampai terlihat gigi beliau, kemudian beliau berkata, beri makan keluargamu dari korma tersebut. Hadis ini berbicara tentang hukum orang yang berjima di bulan, di siang hari bulan Ramadan. Maka orang yang berjima di bulan, di siang hari bulan Ramadan, puasanya batal. Dan bukan sekedar itu, ada kafarah. Dia harus bayar kafarah. Kafarahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Pertama, kalau dia mampu dia membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Boleh enggak puasa 5 hari berhenti 5 hari lagi? Tidak boleh. Harus berturut-turut. Ya. Kalau dia puasa baru dapat 15 hari, tiba-tiba besoknya enggak puasa, gugur, harus diulang lagi dari awal. Seperti itu. Bukan diteruskan, diulang lagi. Sudah 59 ini. Sehari lagi besok. Tidak ada udzur syar'i bagi dia. Tiba-tiba dia tidak berpuasa, gugur. Harus diulang lagi. Sampai 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Kecuali di sana kata para ulama ada uzur yang syar'i. Ya. Misalkan dia tiba-tiba sakit ya, yang membuat terhalang ya. Maka boleh bagi untuk melanjutkan. Adapun sekedar duh enggak kuat, lemas dan sebagainya, akhirnya dia tidak melanjutkan berpuasa, maka tidak boleh, gugur. Kemudian kalau dia tidak mampu, hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, ini. Hukum ini berbeda dengan hukum orang yang onani, ya. Artinya dia mengeluarkan sperma dia, atau bisa dengan artinya tangan istrinya atau tangan dia. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ini, apakah membatalkan puasa atau tidak. Nah, ala kulli hal, menurut pendapat yang mengatakan membatalkan puasa, tidak mewajibkannya untuk membayar kafarah. Misalkan seorang ya, mungkin karena pengantin baru, misalkan dia tidak sampai berhubungan badan dengan istrinya, tapi sampai dia sampai keluar apa sampai inzal, maka puasanya batal, wajib membayarnya, tetapi tidak perlu membayar kafarah. Dia cukup membayar 1 hari. Nah, kemudian bagaimana ketika seseorang dia berjima dengan istrinya pada siang hari dalam 1 bulan Ramadan, dilakukan misalkan sampai 5 kali 5 hari. Apakah bayar kafarahnya cukup sekali atau tidak? Kata para ulama, menurut pendapat yang rajih, tidak. Kalau 5 kali ya dihitung aja. Ya. Kalau dia berpuasa, Dua bulan kali lima. Seperti itu. Dua bulan kali lima, 10 bulan dia. Dua bulan berturut-turut. Nah, kemudian boleh berhenti. Berarti hari keduanya, dua bulan berturut-turut. Seperti itu. Nah. Pada hadis tersebut ada faedah. Anal kafara la tasqutu bil ajiz anha in qada 'alaiha qariban. Bahwasanya kafarah pada hadis tersebut tidak kemudian gugur dengan sebab seorang tidak mampu. Ya. Kemudian karena tidak mampu gugur, enggak bayar kafarah. Tidak. Ya. Orang tersebut tetap harus membayar kafarah ketika mampu. Membebaskan budak, gak mampu. Dari mana budaknya? Hah? Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, gak mampu dia. Ngasih makan 60 orang miskin, wong dia juga paling miskin. Berarti saya gak perlu bayar kafarah nih? Tidak. Ketika dia mampu, mungkin saat itu dia tidak wajib, kan dia tidak mampu. Tetapi kemudian misalkan sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian, dia diberikan rezeki atau diberikan kekuatan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib tetap bagi dia untuk membayar kafarah. Jadi kafarah tidak kemudian jatuh, tidak kemudian bebas karena sebab seseorang tidak mampu. Ya. Ketika dia tidak mampu saat itu, ya boleh ditunda. Tetapi ketika mampu, wajib bagi dia untuk membayar kafarah tersebut. Kemudian anna saddal hajah muqaddamun al kafarah. Pada hadis ini ada faedah bahwasanya menutup kebutuhan itu lebih dikedepankan dari membayar kafarah. Ya. Ketika seseorang tidak mampu, ada sih buat kasih makan. Tapi kalau saya kasih makan orang miskin, ya keluarga saya yang kelaparan. Maka saddal hajah muqaddamun al-kafarah, menutup kebutuhan itu lebih dikedepankan. Ini termasuk bentuk taisir, bentuk kemudahan syariat ini. Bentuk suhulah syariah al-islamiyah, bentuk kemudahan syariat islamiyah. Kemudian juga hirsu sahabah ala majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat sahabat untuk bermujalasah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk takhallus berusaha untuk membersihkan dirinya ketika melakukan satu dosa. Sengaja datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, celaka aku, binasa aku. Apa yang membuatmu binasa? Aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. In sahabat, mereka berusaha agar dosa-dosa yang mereka lakukan selama di dunia berusaha dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunggu nanti di akhirat. Kalau di akhirat enggak bakalan kuat, ya. Wallahu billah. Enggak bakalan kuat kita. Nanti ajalah di akhirat. Ya. Makanya had-had hukuman yang di dunia ini untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Adanya hukuman rajam, kisos, had, potong tangan dan sebagainya, agar nanti di akhirat kita tidak di azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah kita selesai pada bab pertama dari kitab Siyam ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang dan Sabtu depan sampai selesai Ramadan mungkin ana yang akan mengajar, karena berkaitan kitab Siyam, ya. Khawatirnya tidak selesai kalau diselang-seling. Pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada bab Saum fi Safar, tentang saum bagi musafir. Apa itu musafir? Berapa atau apa batasan seorang dikatakan musafir? Ya. Seperti apa sih? Apakah dari sini ke Jatiwangi dikatakan musafir atau tidak? Apakah kalau kita naik mobil atau berjalan kaki selama atau sejauh 100 km, apa dikatakan musafir atau tidak? Nah, insya Allah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.